Bismillahirrahmanirrahim. Wa saqata al-fardu fiha bi dzakarin. Kefarduan sholat jenazah itu bisa gugur dengan satu orang laki-laki. Jadi ini adalah konsekuensi dari hukum fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah itu selama sudah ada yang melakukan maka dosa tidak melakukannya sudah gugur. Dan dalam hal sholat jenazah, gugurnya dosa tidak melakukan itu sudah bisa dihasilkan dengan satu orang laki-laki. Dan gugurnya kefarduan sholat jenazah ini dikarenakan satu orang laki-laki yang melakukan itu sudah melakukan kefarduan. Jadi yang penting kefarduannya sudah dilakukan itu sudah gugur. Jadi walaupun satu orang, dia sudah melakukan kefarduan. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, bahwa jamaah di dalam sholat jamaah, di dalam sholat jenazah itu tidak disyaratkan, sehingga satu orang pun masih cukup untuk menggugurkan kewajibannya. Begitu pula jumlah ya, jumlah seseorang yang melakukan juga tidak ada pensyaratan dalam sholat jenazah. Walau sobian mumayyizan, walaupun lelaki yang melakukan itu adalah anak kecil yang sudah tambis. Jadi ini merupakan goyah ya, goyah atau batas hukum gugurnya kewajiban sholat jenazah yang dilakukan satu lelaki. Jadi sholat jenazah itu gugur walaupun yang melaksanakannya anak kecil yang sudah tamyiz. Mengapa demikian? Karena sobi atau anak kecil itu termasuk dari jenis laki-laki. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, karena anak kecil yang sudah tamyiz itu boleh menjadi imam, boleh dan sah menjadi imam bagi lelaki yang sudah dewasa. Kemudian walaupun sholat anak kecil itu berstatus sunnah, itu tetap tidak mempengaruhi gugurnya kefarduan sholat jenazah. Karena terkadang kesunahan itu bisa menggugurkan kefarduan ya. Di dalam permasalahan anak kecil, sesuatu yang sunnah itu bisa menggugurkan kefarduan. Contohnya semisal ada anak kecil yang melakukan sholat zuhur ya. Sholat zuhur itu tentunya kan sholatnya belum wajib. Tapi andai kata di tengah-tengah sholat dia balik, maka dia tidak harus mengulangi sholat zuhur. Atau semisalkan baliknya setelah selesai sholat, jadi melakukan sholat zuhur dalam keadaan masih sobi, kemudian setelah selesai melakukan sholat zuhur dia balik, maka sobi ini tidak harus mengulangi sholat zuhur. Jadi walaupun sholatnya yang dilakukan sunnah, kesunahan itu bisa menggugurkan, bisa mencukupkan dari kefarduan yang dilakukan. Jadi sama seperti hal ini ya, sholat jenazah walaupun dilakukan anak kecil itu statusnya sunnah, tapi hal itu bisa menggugurkan kefarduan. Dan alasan yang lain mengapa anak kecil bisa menggugurkan kefarduan, karena tujuan mensolati mayit adalah berdoa ya, dan berdoa itu tentunya sudah bisa dihasilkan dengan pekerjaan anak kecil. Selain itu, anak kecil itu lebih berpotensi diterima doanya daripada orang-orang yang sudah dewasa, karena mereka belum memiliki dosa ya. Jadi tujuan sholat jenazah sudah terpenuhi, bahkan untuk anak kecil doanya lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah. Al-Bujairomi menjelaskan bahwa anak kecil itu tidak bisa mencukupi fardu kifayah dalam 4 permasalahan. Jadi ada 4 permasalahan yang hukumnya fardu kifayah dan tidak bisa dicukupi dengan anak kecil. Yang pertama adalah menjawab salam. Jadi kita tahu bahwa mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawabnya fardu. Kalau yang menjawab beberapa orang, kalau salamnya ditujukan kepada beberapa orang, berarti fardunya fardu kifayah. Kalau kefarduan kifayah itu dilakukan oleh sobi, maka tidak cukup ya. Jadi yang pertama menjawab salam, yang kedua jamaah. Jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau yang melakukan sobi, fardu kifayahnya belum bisa gugur. Kemudian yang ketiga, menghidupkan Ka'bah dengan cara haji. Jadi semua orang di dunia ini dia memiliki hukum, mendapatkan hukum fardu kifayah untuk menghidupkan haji. Jadi andai kata satu dunia tidak pernah melakukan haji, maka semua orang di dunia ini berdosa ya, karena hukum menghidupkan Ka'bah itu wajib. Dan kalau kewajiban itu dilakukan anak kecil, belum mencukupi. Kemudian yang terakhir adalah menghidupkan Ka'bah dengan umroh. Ini juga fardu kifayah yang tidak bisa gugur bila dilakukan oleh anak kecil. Selain empat fardu kifayah tadi, itu kefarduannya bisa gugur dengan anak kecil. Contohnya seperti dalam permasalahan ini, yaitu jenazah, sholat jenazah, atau jihad ya, berperang. Berperang itu fardu kifayah. Kalau dilakukan anak kecil sudah cukup. Atau contoh yang lain, misalkan memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, dan juga fardu-fardu kifayah yang lain. Dan gugurnya kewajiban fardu kifayah ini walaupun anak kecil ini bersama dengan orang-orang yang sempurna, artinya walaupun bersama dengan orang-orang yang dewasa, anak kecil ini sudah bisa menggugurkan fardu kifayah. Walau ma wujudi balighin, walaupun anak kecil yang melakukan ini dia bersama dengan orang yang sudah balig. Ini adalah goyah yang kedua, batasan akhir hukum yang kedua untuk gugurnya kefarduan ya. Tapi disyaratkan dalam sobi ini harus tamyiz. Kalau tidak tamyiz, dia tidak bisa menggugurkan kefarduan. Jadi menurut kitab Iyanatul Talibin, andai kata musonif menghilangkan lafadz walau ya, andai kata walau ini dihilangkan, kemudian mengucapkan walau sobian mumayyizan ma'a wujudi balik ya, walau sobian mumayyizan ma'a wujudi balik. Jadi andai kata walau ini dihilangkan, itu menurut Iyanah lebih baik ya, karena selasi atau sama dengan kitab gurunya, yaitu Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Wa illam yahfadil Fatihah, wallahu a'lamu bisawabi.